عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد، para pemirsa Niaga TV rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita semua di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam mudah-mudahan tercurahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Mudah-mudahan Anda sekeluarga dalam kondisi sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa istiqamah. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, sebagaimana biasanya, melanjutkan pembacaan kitab Tanwirul Masalik, kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Mustafa Dib sebagai penjelasan atas kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Naqib Al-Misri Al-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Di pertemuan yang lalu, kita sudah bahas tentang wukuf di Arafah. Kemudian apabila matahari tenggelam, maka jamaah haji bergerak atau bertolak menuju Muzdalifah. Dzakirina lillahi ta'ala mulabbina bisakinatin wa waqar. Mereka bergerak, bertolak menuju Muzdalifah dalam kondisi berzikir kepada Allah, dalam kondisi bertalbiyah, bisakinatin bergerak dengan tenang, wawakarin dengan penuh wibawa, ya bighairi muzahamatin wa idzain wa dharbi dawabin, dan tanpa berdesak-desakan, tanpa menyakiti orang lain, dan tanpa tergesa-gesa dengan memukul hewan tunggangan. Tentunya di Muzdalifah, ya, diakhirkan sholat maghrib ke waktu isya. Maka dilakukan jamak takhir maghrib dengan isya. Ya. Apabila telah selesai, maka mabit, ya, tinggal atau bermalam di Muzdalifah. Kemudian di pagi hari melaksanakan sholat di awal hari, di awal waktu. Kemudian setelah itu di Muzdalifah mengambil 7 batu yang akan digunakan untuk melempar jumrah Aqabah. Ya. Dan batunya itu hendaknya yang memang kurang lebih seukuran biji kacang, kacang tanah. Ya, batunya itu adalah luqatan la taksiran, yaitu batu yang kita pungut satu demi satu, bukan batu yang kita pecahkan. Lalu setelah itu, ya, kita memasuki tahapan selanjutnya, yaitu al-masiru ila Mina wal 'amalu fiha. Berjalan atau bergerak menuju Mina dan ritual ibadah yang dilakukan di sana. Dikatakan oleh muallif rahimahullahu taala, fa idza asfara jiddan, apabila hari sudah benar-benar terang, saru ila Mina, maka mereka memulai perjalanan ke Mina. Berarti ini dilakukan di tanggal 10, ya. Ini dilakukan di tanggal 10 Dzulhijjah. Ya, di hari di mana kita di tanah air sedang beridul adha. Adapun jamaah haji, mereka sedang bergerak menuju Mina. Setelah sebelumnya mereka wukuf, lalu setelah maghrib mereka bergerak ke Muzdalifah, diakhirkan salat maghrib ke waktu isya, lalu menunggu waktu subuh, ketika hari sudah terang, ya setelah mengambil 7 buah batu, mereka pun bergerak ke tempat yang namanya Mina. Fa'idha asfara jiddan, apabila hari sudah benar-benar terang, saru jamaah haji bergerak atau bertolak ila Minan, yaitu ke Mina. Biwaqarin, dengan menjaga kewibawaan. Wasakinatin, penuh ketenangan. Qabla tulu'is syams, sebelum terbitnya matahari. Ya, tapi sudah sudah terang ya, tapi belum terbit matahari. Dikatakan hal ini berdasarkan hadis Jabir radhiyallahu ta'ala an, bahwa Jabir berkata, "Tsumma raqiba al-qaswa." Nabi menunggangi untanya yang bernama Qaswa, hatta ata Mash'aril Haram. Ya, sehingga Nabi mendatangi Mash'aril Haram, fastaqbala al-qiblah, maka beliau menghadap kiblat, fada'ahu wa kabbarahu wa hallalahu wa wahhadahu. Maka Nabi pun berdoa kepada Allah, mengagungkan Allah, bertahlil, dan mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Falam yazal waqifan hatta asfara jiddan. Dan Nabi tetap berdiri sampai sudah benar-benar terang, artinya sudah bisa mengenali orang yang ada di kanan dan kirinya. Setelah mulai terang, fadafa'a qabla an tatlu'a asyamsu, maka Nabi pun bergerak atau bertolak menuju Mina sebelum terbitnya matahari. Ya. Kemudian, para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, tentunya kalau kita bicara haji, apalagi yang belum pernah melaksanakannya, akan agak sulit membayangkannya. Ya, kita sudah bahas kemarin tanggal 8 ya, kita bergerak di hari Tarwiyah ya, kita bergerak ke Mina, lalu setelah itu ke Namirah, lalu wukuf di Arafah, lalu sore harinya kita bergerak ke Muzdalifah, lalu dari Muzdalifah subuh harinya di tanggal 10 kita bergerak ke Mina. Itu kalau kita belum pernah melakukan, itu sulit kita menyusun fazelnya, menyusun rangkaian-rangkaiannya. Ya, walaupun mungkin kita paham apa yang dimaksud, tetapi belum bisa membayangkan sebagai satu kesatuan ibadah. Kalau sholat kan tiap hari kita laksanakan, kita bisa membayangkan takbiratul ihram, lalu qiraatul fatihah, qiraatul surah, lalu ruku', i'tidal, selanjutnya sampai habis kita bisa membayangkan. Ya, tetapi kalau masalah haji ini bisa dibayangkan kalau kita sudah melaksanakan. Atau kita melihat secara visual ya. Artinya ada gambar, video bergerak begitu kan. Kita perhatikan, turun di bandara, lalu ihram, lalu bergerak ke Mekah, lalu pertama dia tawaf dulu, setelah tawaf kalau dia ingin sa'i silahkan, atau dia ingin tundur sa'inya sampai nanti kita bahas juga di tawaf ifadah, itu bisa kita melihat dan membayangkan atau melaksanakan. Ya, mudah-mudahan para pemirsa Niaga TV seluruhnya, dimanapun Anda semua berada, diberikan kemudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bisa melaksanakan ibadah haji dan umrah. Lalu dikatakan di sini, fa'idha, maka apabila wasalu, jamaah haji telah sampai ila wadi Muhassir, ke satu lembah yang namanya Muhassir, wa huwa biqurbi Mina, lembah ini ada dekat Mina, asra'u qadara rumyati hajarin, maka mereka bergerak lebih cepat. Yaslukuna tariqal wusta, mengambil jalan pertengahan, allati tarmihim. Ini kata Profesor Dr. Mustafa Dib, kemungkinan bukan tarmihim tapi tamurru bihim. Jadi ada kesalahan penulisan. Ya, yaitu ala jamratil aqabah. Mereka berjalan, ya, agak bergegas menuju jalan yang menuju jumrah aqabah. Ya, ada jumrah namanya al-aqabah. Fakama ya'tunaha wahum rukban yarmuna jamratal aqabah bitilkal hasayat as-saba al-multaqitah minal muzdalifah. Mereka datang menggunakan kendaraan, misalnya sesampainya di Aqabah, mereka melempar jumrah Aqabah dengan batu-batu kerikil yang jumlahnya 7 yang diambil dari Muzdalifah. Tadi yang diambil di apa namanya? Di Muzdalifah, kita ambil 7 batu yang akan kita gunakan untuk melakukan lempar jumrah Aqabah. Hal ini para pemirsa rahimakumullah, berdasarkan hadis Jabir radhiyallahu taala an, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, dikatakan bahwa Nabi membonceng Al-Fadl Ibnu Abbas, ya, ini sepupunya Nabi, ya, wa kana rajulan husna sya'r wa abyadu wasiman. Al-Fadl ini dikenal sebagai laki-laki yang wajahnya tampan, ya, lalu rambutnya putih dan ganteng, wasim, orangnya tampan. Falamma dafa'a Rasulullah marrat bihi zu'nun yajrin. Ketika berjalan bersama Nabi, melihat ada sekelompok wanita yang berjalan, lalu pandangan Al-Fadl malah melihat para wanita tersebut. Fatofaqal Fadl yanzuru ilaihinna. Maka Fadl memperhatikan wanita tersebut. Fawada'a Rasulullahi yadahu ala wajhil Fadl. Maka Rasul meletakkan tangannya di wajahnya Fadl. Ditutup begini wajahnya. Fahawwala al-Fadl wajhahu ila syiqqil akhar. Lalu diarahkan lagi wajahnya ke arah yang lain. Tadi kan ke kanan. Diarahkan ke kiri. Apa yang terjadi? Fahawwala Rasulullah yadahu minasyaqqil akhar ala wajhil Fadl. Ya, kemudian dipindah lagi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga beliau sampai di tempat namanya Muhassir, ya, maka beliau sedikit mempercepat perjalanannya. Summa salaqat tariqal wusta, beliau mengambil jalur tengah. Allati takhruju ala jumratil kubra, yang mana jalur itu akan sampai ujungnya nanti di jumratul kubra. Hatta atal jumratul lati inda syajarah, ketika sampai Nabi di jumrah yang ada di pinggir pohon. Faramaha bisabi hasayat, maka Nabi melempar jumrah Aqabah itu dengan 7 kali lemparan. Yukabbir ma'akulli hasatin minha, dan Nabi mengucapkan takbir untuk setiap kali lemparan tersebut. Ya mithlul hasa al-khadaf, ukurannya seperti batu yang biasa digunakan untuk ketapel, artinya enggak terlalu besar, ya. Waroma min batnil wadi, ya. Dan Nabi melemparnya dari apa? Dari dalam, dari lembah, ya. Beliau berdiri di lembah tersebut. Lalu dikatakan di sini, wa min ayyi makanin iltaqatal hasa jaza. Dari tempat manapun sebenarnya mengambil batu pun boleh, tidak harus dari Muzdalifah. Minal Muzdalifah wa ghairiha, baik dari Muzdalifah ataupun dari tempat lain. Walakin, akan tetapi, yukrah akhdhuha minal marma, tetapi dimakruhkan mengambilnya dari marma, dari tempat melempar jumrah itu. Jadi bukan yang apa, ngambil dari yang jatuh di jumrah itu. Wal hash, begitupun makruh mengambil dari hash. Apa itu hash? Hash itu, ya, zaman dulu orang buang hajat di kebun. Sama kayak di kita juga, sebelum ada di rumah-rumah itu ada kamar mandi, itu di kebun. Nah, di kebun itu, ya, ada batu dan lain sebagainya, maka itu dimakruhkan mengambil dari tempat seperti itu, kata beliau. Wal masjid, dan juga dari masjid. Wa kama yusra'u fi ramyi yaqta'u at-talbiyah. Disunnahkan atau disyariatkan di dalam melempar jumrah itu kita menghentikan talbiyah. Sebelumnya kan kita bertalbiyah terus. labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda, sampai akhir. Ya. Tapi kalau sudah melempar jumrah Aqabah di tanggal 10, itu tarbiyahnya dihentikan. Wala yulabbi ba'da dzalik, tidak lagi bertalbiyah setelah itu. Ya, hal ini berdasarkan hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dari hadis Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, sesungguhnya Usamah radhiyallahu taala an pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Arafah ke Muzdalifah. Nabi membonceng Usamah dari Arafah ke Muzdalifah. Thumma ardafal fadl min Muzdalifah ila Mina. Kemudian dari Muzdalifah ke Mina, Nabi membonceng Al-Fadl ibn Abbas. Qal, ya, keduanya, yaitu Usamah bin Zaid dan Al-Fadl ibn Abbas, lam yazal an-nabi yulabbi hatta rama jamratal aqabah. Kata Usamah bin Zaid, begitupun kata Al-Fadl ibn Abbas, bahwa Nabi selalu bertalbiyah dan beliau menghentikan talbiyah ketika beliau melempar jumrah Aqabah. Ketika beliau melempar apa? Para pemirsa Niaga TV, jumrah Al-Aqabah. Lalu dikatakan di sini, wa suratul ramyi, adapun gambaran tata cara melempar jumrah, an yaqifa bi batnil wadi, berdiri di dalam apa, di lembah, ya, di lembah yang di sana ada apa namanya, ada jumrah Aqabah, ya, saat itu di samping pohon. An yaqifa bi batnil wadi, berdiri di dalam lembah, ba'da irtifa'is syams, setelah matahari naik, bi haitsu takunu Arafah an yaminihi wa Makkah an yasarihi. Ketika dia berdiri menghadap jumrah Aqabah, maka Mekah ada di sebelah kanannya. Di sini jumrah Aqabah di depan. Maka dia berdiri dengan posisi Mekah ada di sebelah kanan, dan mohon maaf, posisi Arafah ada di sebelah kanan, dan posisi Mekah di sebelah kiri. Arafah di sebelah kanan, sedangkan Mekah ada di sebelah kiri. Wa yastaqbilul jamrah, kemudian dia menghadap ke jamrah itu. Wa yarmi hasatan hasatan bi yaminihi, kemudian dia melempar satu batu, ya, satu demi satu, tidak sekaligus. Wa yukabbiru ma'a kulli hasatin, dan mengucapkan takbir untuk setiap kali lemparan. Jadi Allahu Akbar, ya, melempar sambil mengucapkan takbir untuk setiap kali lemparan. Wa yarfa'u yadayhi, dan sambil mengangkat tangannya. Ini, ya, diangkat tangannya, hatta yura, sehingga terlihat bayadu ibtai. Ya, terlihat apa, putihnya ketiak. Jadi seperti ini. Ya. Wa yarmi ramyan la yanqidu naqudan. Ya, dan dilempar secara apa namanya? Yarmi, ya, melempar, la yanqidu naqudan. Apa itu la yanqidu naqudan? Tidak boleh dia meletakkan batu itu di apa? Di ujung misalnya di ujung apa ini, ibham, jempol, ya. Dia taruh misalnya di ujung jempol. Kemudian dia letakkan jari telunjuknya di sini. Enggak boleh gitu. Enggak boleh menyentil, karena itu enggak disebut apa namanya. Jadi begini posisinya, kemudian ditaruh batu di sini, truk begitu, itu enggak boleh, tapi harus dilempar. Ya. Karena namanya juga melempar, bukan apa, menyentil dan lain sebagainya. Lalu para pemirsa Niaga TV rahimani wa rahimakumullah, fa idza faragha min ar-ramyi, apabila seseorang sudah selesai melakukan lemparan jumrah Aqabah, hal selanjutnya yang dia lakukan adalah dzabaha hadiyan, dia menyembelih kurban Idul Adha, in kana ma'ahu hadiyun, kalau memang dia memiliki hewan kurban. Ya, jadi kalau dia haji plus dia pun berkurban di Mekah, maka itu dilakukan adalah setelah melempar jumrah Aqabah. Audhoha, atau dia berkurban. Summa yakhluq ar-rajulu jami'a ra'sihi. Setelah itu, seorang laki-laki hendaknya mencukur habis rambutnya. Mencukur habis apa? Rambutnya. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ata Mina. Nabi mendatangi Mina. Fa'atal jumrata faramaha. Kemudian Nabi mendatangi jumrah lalu melemparnya. Thumma ata manzilihi bi Mina. Kemudian Nabi mendatangi tempat tinggalnya di Mina lalu beliau menyembelih. Ya. Kemudian beliau berkata kepada tukang cukurnya, khudz, ambillah. Ya. Lalu Nabi dalam riwayat Nabi berisyarat ke kepala bagian kanan, potong bagian kanan dulu baru berpindah ke sebelah kiri. Lalu dikatakan di sini, hadza huwal afdal, mencukur habis rambut itulah yang lebih utama daripada memendekkan. Walahu an yaqtasira ala thalathi sya'aratin minhu au taqsiruha. Dia boleh meringkasnya menjadi tiga helai rambut saja. Atau dia mencepak, bahasa kitanya dicepak. Apa itu dicepak? Memendekkan rambutnya. Ya, memendekkan rambutnya. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma berkata, halaqan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa ta'ifatun min ashabihi wa qassara ba'duhum. Ya, Nabi mencukur habis rambutnya, begitu pun sebagian sahabatnya dan sebagian yang lain hanya memendekkan rambutnya. Wal halaq lirrijal afdalu min at-taqsir. Dan menggundul habis lebih utama daripada memendekkan. Sebagaimana yang biasa dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Bukhari, Imam Muslim meriwayatkan dari Ibnu Umar dan Abi Hurairah radhiyallahu taala anhum bahwa Nabi berkata, "Allahummarhamil muhalliqin." Lalu para sahabat berkata, "Wal muqassirin." Lalu Nabi mengulang, "Allahummarhamil muhalliqin." Ya Allah, rahmati orang-orang yang menggundul habis rambutnya. Nabi sebut dua kali. Lalu para sahabat yang berkata, yang al-muqassirin bagaimana? Apakah yang memendekkan rambut juga dapat rahmat ya Rasulullah? Maka beliau mendoakan tiga kali kebaikan untuk yang menggundul dan mendoakan satu kebaikan untuk yang memendekkan rambutnya. Wal afdalu fit taqsiri qadru unmulatin min jami'i sya'rihi. Adapun kalau kita hanya ingin memendekkan, maka yang lebih utama adalah seukuran ujung jari saja. Jadi 1 senti, ya, dipotong rata sepanjang kurang lebih 1 senti. Wa ammal mar'atu, adapun wanita, fal afdalu laha at-taqsiru ala hadza al-wajh. Kalau wanita ya melakukan taksir itu lebih utama, ya dia misalnya dia kumpulkan rambutnya kemudian dia potong seukuran unmulah. Apa itu unmulah? Yaitu seukuran ujung ruas jari. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Abu Daud ya radhiyallahu ta'ala an, hadis Ibnu Abbas, Rasulullah bersabda, "Laisa 'alan nisa al-halqu, innama 'alan nisa at-taqsir." Wanita tidak ada syariat untuk mencukur habis rambutnya, tetapi mereka disyariatkan untuk melakukan taqsir, yaitu apa? Memendekkan rambutnya. Wa yakunu halal halqi mustaqbilal qiblah mukabbiran. Dan disunnahkan agar ketika kita mencukur habis rambut kita, posisi badan kita menghadap kiblat dalam kondisi takbir. Wa yabda'ul haliqu bi syiqqihil ayman. Tukang cukur memulai mencukur dari sebelah kanan. Wa ya, hal ini berdasarkan hadis Anas ya, bahwa Nabi memerintahkan tukang cukur yang mencukur beliau agar mencukur dari sebelah kanan dulu. Ya. Wa yadfin sya'rahu, kemudian hendaknya mengubur rambutnya. Ya, hendaknya mengubur rambutnya. Dan ini diriwayatkan bahwa dilakukan oleh sebagian ulama salaf. Ya, bahwa mereka mencukur apa rambutnya, kemudian mereka menanam rambutnya tersebut. Sebagian ulama berpendapat salah satu hikmahnya adalah untuk menghindari sihir dan lain sebagainya. Lalu dikatakan walhaqnur walhalqu ruknun la yatimul hajju illa bihi. Mencukur rambut itu adalah rukun, ya, tidak sempurna haji kecuali dengannya. Wa yabqa muhriman ila ayyati bihi, dan seorang yang haji dianggap masih dalam kondisi ihram sampai dia mencukur rambutnya. Ya. Berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Fath, ya, Allah berfirman muhalliqina ru'usakum wa muqassirin. Ya, kalian mencukur rambut kalian dan memendekkannya. Lalu dikatakan di sini waman la sya'ra lahu, lalu orang yang tidak memiliki rambut misalnya, amarra al-musa ala ra'sihi, dia cukup apa namanya, si secara simbolis menggerakkan apa gunting atau menggerakkan apa namanya pisau cukur di atas kepalanya seolah-olah ada rambutnya, kalau memang dia tidak berambut, baik karena dia sudah dipotong sebelumnya atau sebab yang lain, itu cukup dilewatkan saja apa seperti simbolis seolah-olah ada rambutnya padahal tidak ada rambutnya. Para pemirsa Niaga TV, itu barangkali beberapa poin yang bisa kita bahas di pagi hari ini, ya. Ternyata belum selesai juga kita membahas haji. Masih sepertinya masih sekitar 3 pertemuan lagi. Insyaallah nanti kalau sudah selesai bab haji, artinya sudah selesai rukun Islam yang 5, ya. Sholat sudah, zakat sudah, puasa sudah, ini haji terakhir. Setelah itu nanti kita akan memasuki bab yang namanya udhiyah, ya, kurban, ya, begitupun nanti bab sembelihan. Baru beres itu kita bahas bab jual beli, ya, bab jual beli. Jangan kemana-mana para pemirsa Niaga TV, karena kita masih akan kembali setelah selingan berikut ini. Telah melayani dan membantu lebih dari 60 ribu pengusaha, UMKM, dan masyarakat. Toko Mesin Maxindo sudah menjadi produk kebanggaan Indonesia untuk memperlancar dan memudahkan para pengusaha, UMKM, dan masyarakat. Toko Mesin Maxindo menyediakan berbagai macam mesin yang menunjang usaha dan ekonomi Indonesia. Saatnya Anda mengunjungi Toko Mesin Maxindo di kota-kota terdekat Anda dan dapatkan segala jenis mesin yang akan memperlancar dan memudahkan usaha serta pekerjaan Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Bisnis lebih prospek dan menguntungkan. Toko Mesin Maxindo telah membantu mengembangkan bisnis di seluruh Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Dengan menghadirkan mesin-mesin penunjang industri yang berkualitas, Mesin Maxindo telah teruji, digunakan oleh ribuan pengusaha di seluruh Indonesia. Dengan aneka macam jenis mesin yang dapat disesuaikan pada kebutuhan usaha, menggunakan teknologi termutakhir dan didukung oleh layanan after sales service di lebih dari 15 cabang yang tersebar di seluruh Nusantara. Mesin pengupas bawang merah Ager BWG 25 dari Agrowindo untuk kebutuhan processing, mengupas bahan bawang merah segar dengan proses yang lebih instan, cepat, efisien, dan hasil memuaskan. Digunakan pada berbagai macam industri dan usaha seperti bisnis pengolahan bumbu, catering, pengolahan pasca panen, dan lain-lain. Material mesin berkualitas, kokoh dan awet, desain compact, kapasitas hingga 25 kilo per jam secara kontinu dengan kapasitas tabung hingga 2 kilo per proses, dilengkapi dengan motor listrik berkualitas yang hemat konsumsi listrik, dengan saluran inlet untuk air yang akan memilas lapisan kulit yang sudah dikupas, dengan 2 saluran outlet untuk mengeluarkan ampas kulit dan hasil secara rapi. Bisa juga digunakan untuk bahan bawang putih, mudah dan praktis digunakan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Mesin sangrai kopi roasting multifungsi tipe AGR Kopi 25 dari Agrowindo. Untuk kebutuhan sangrai biji kopi dengan kapasitas yang lebih besar dan proses yang lebih mudah, cepat, dan efisien. Digunakan pada berbagai skala bisnis kopi, mulai dari skala pasca produksi perkebunan kopi, kopi roaster, pabrik pengolahan kopi. Dengan desain kompak yang menunjang produksi secara kontinu, material berkualitas yang kokoh, awet, dan higienis, kapasitas hingga 25 kg per jam per proses. Menggunakan teknologi rotary tabung sangrai akan berputar ketika dimasak sehingga biji kopi matang secara merata. Saluran inlet dan outlet untuk memasukkan bahan dan mengeluarkan hasil sangrai secara mudah. Dilengkapi dengan nampan pendingin serta saringan untuk menampung hasil sangrai yang dikeluarkan. Multifungsi selain untuk biji kopi, bisa juga digunakan untuk menyangrai aneka bahan lainnya seperti biji kacang, biji-bijian, dan lain sebagainya. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Wa qur rabbi zidni ilma. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du, para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada, di kesempatan yang kedua ini sebagaimana biasa kami kembali mengundang para pemirsa Niaga TV menggunakan dua layanan kami, ada layanan telepon dan ada juga layanan pesan singkat. Sepertinya ada penelpon yang sudah masuk, kita coba sapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Ustaz. Silakan, Bapak. Mewawani pertanyaan yang kemarin, Pak Ustaz, yang Rasulullah SAW menghaul istrinya Bunda Aisyah. Itu kata beliau ada di Sahih Muslim. Nomor hadisnya berapa, Pak, biar bisa kita lihat? Iya, kurang paham kita, cuma sekedar dengan ada di Sahih Muslim, itu, Pak Ustaz. Iya. Nah, pertanyaan kedua, ada seorang teman, beliau itu baik sekali. Nah, kalau beliau belum haji, jadi dengan teman-temannya itu dihajikan itu haji, maksudnya itu haji sunnah. Apakah bisa, Pak Ustaz, sekali perjalanan itu haji berulang-ulang seperti ya fenomena yang sekarang ini? Haji berulang-ulang maksudnya bagaimana, Pak? Dalam sekali perjalanan. Tidak bisa, Pak Haji. Tidak bisa berulang-ulang. Kalau umroh ya masih ada perdebatan. Kalau haji tidak bisa. Kalau umroh ada perdebatan, ya. Iya. Oh iya, masalahnya ini ada teman dihajikan gitu. Apakah dia sudah haji yang menghajikan itu? Ya waktu haji, waktu berangkat haji. Enggak, dia yang dia berangkat haji sebelumnya sudah pernah haji atau belum? Belum. Ah, enggak bisa, Pak. Dalam syariat Islam tidak bisa orang yang belum pernah haji menghajikan orang lain. Ya, waktu berangkat itu, Pak Ustaz, iya. Maksudnya waktu berangkat, nah, jadi keluar lagi dari kampung, jadi untuk mengajikan temannya itu, gitu, Pak Ustaz. Tidak bisa, Pak. Ya. Terima kasih, Pak Ustaz. Baik, Pak Ali. Assalamualaikum. Warahmatullahi. Tentunya syariat itu ada aturannya, ya, syariat diatur oleh agama itu ada aturannya, tidak bisa sesuai kehendak kita. Ya. Orang yang belum pernah haji tidak bisa menghajikan orang yang belum haji. Dia juga belum haji Islam, bagaimana dia akan menghajikan orang lain. Dan tidak bisa satu kali haji, satu perjalanan haji dua kali haji. Bagaimana dua kali haji? Wukufnya cuma satu kali. Ya bagaimana dua kali wukuf misalnya? Tidak bisa. Ya satu kali, ya kalau haji cuma satu kali. Ya kalau dia sudah pernah haji, Lalu ada, dan juga ingat, yang dibadalkan itu harus ada sebab kenapa dia dibadalkan. Misalnya, dia sanggup secara finansial, tetapi tidak sanggup secara fisik, maka boleh dibadalkan. Dan yang membadalkan, kata para ulama, itu haruslah sudah pernah berhaji. Ya, itu penting juga digarisbawahi. Ya, makanya Nabi dalam hadis itu, ada seorang yang, berihram sambil berkata apa, labbaik Allahumma hajjan an Subrumah, kata seorang sahabat. Lalu ditanya, siapa itu Subrumah? Subrumah saudaraku. Kamu udah haji belum, kata Nabi? Belum. Kamu dulu haji, baru nanti haji atas nama Subrumah. Kalau kamu belum haji, bagaimana kamu mau haji atas nama Subrumah? Allah alam bissawab. Baik, belum ada pertanyaan ya. Waktunya masih panjang para pemirsa Niaga TV, kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan ya. Memang pengalaman saya di beberapa tempat, kalau kajian tentang haji ini sulit kita mencari pertanyaan, dan kalaupun ada yang bertanya biasanya yang memang pernah melaksanakan ibadah haji. Adapun kalau kita belum diberi kesempatan, memang agak sulit kita mencerna atau membayangkan atau merangkai ibadah haji itu menjadi satu ritual yang sempurna dari mulai ihram sampai ke tahallul sampai ke selesai ya. Baik. Kita masih menantikan pertanyaan terkait dengan pembahasan kita di pagi hari ini, yaitu terkait dengan pembahasan tadi kita bahas tentang bergerak ke Mina dan apa yang dilakukan di Mina. Ya. Dan insya Allah nanti di pertemuan yang akan datang, ya, kita akan bahas tentang tawaf ifadah. Ya, tawaf ifadah ini tentunya adalah rukun para pemirsa Niaga TV ya. Setelah kita beres melempar jumroh, lalu kita menyembelih, kemudian kita wajib mendatangi kota Mekah lagi. Untuk apa kita ke Mekah? Untuk melakukan tawaf ifadah. Dan tawaf ifadah ini hukumnya rukun. Kalau tawaf yang sebelumnya itu kita bahas namanya tawaf kudum, tawaf kedatangan. Kalau ini tawaf ifadah, dia adalah rukun dalam ibadah haji. Ya, dan seorang dianggap masih ihram sebelum dia melaksanakan tawaf ifadah. Adapun caranya ya persis dengan tawaf yang yang kita telah jelaskan setelah sebelumnya. Sebelumnya kita sudah jelaskan masalah tawaf dari mulai menghadap Hajar Aswad, kemudian kita cium, kemudian kita sujud 3 kali, lalu setelah itu kita mulai bergerak ya, dari mulai melakukan ittiba, lalu melakukan ramal yang sudah kita bahas ya. Ramal itu lari-lari, tiba artinya meletakkan kain ihram di bawah ketiak sebelah kanan, itu sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz. Silahkan, Pak. Ini ada teman, Ustaz. Iya, Pak. Kan aturan tahun sekarang ini berangkat haji. Karena iya berangkat haji. Jadi karena dia nggak mampu karena naik, kalau nggak salah hampir 70 sekarang ini. Jadi dia berniat ingin mencabut untuk umroh. Gimana itu Pasar? Menurut Pasar. Baik, barakallah. Itu saja. Mohon pencerahannya Pasar. Baik, makasih sebelumnya. Baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Berita terakhir Pak Ali, kalau Bapak baca di berita itu dibatalkan Pak, kenaikannya dibatalkan. Ya, kenaikan sampai yang 100% itu sampai 60 juta, berita terakhir yang saya dengar itu dibatalkan Pak. Artinya kalau menurut saya, apalagi waktunya sudah dekat ya sudah, jangan dibatalkan, lanjutkan saja. Dan dicoba ditanyakan dulu, didiskusikan ke pihak-pihak terkait, baik itu kantor urusan agama atau bank tempat menyetor, apakah benar ada kenaikan, karena berita terakhir yang saya dapatkan, karena banyak kecaman dari masyarakat, akhirnya kenaikan itu dibatalkan. Ya, tapi ya dipastikan dulu. Ya, kalau memang belum pernah haji, ya tentunya haji lebih prioritas. Ya, karena haji sifatnya adalah rukun Islam. Ya, Allah alam bissawab. Bolehkah melakukan haji ala-ala backpacker tanpa melalui pemerintah? Mohon penjelasannya. Nah, saya tidak tahu regulasi yang ada di negara kita di Indonesia ya. Kalau di Saudi yang saya tahu tidak boleh. Ya, di Saudi yang saya tahu tidak boleh. Ya, kalau umroh ya masih bisa, apalagi Saudi sudah memfasilitasi namanya visa 4 hari. Ya, jadi kita bisa mengajukan visa dengan membeli Saudi Airlines. Itu kita 3 hari atau 4 hari di sana, balik lagi. Tanpa harus menggunakan travel apapun. Jadi kita yang menentukan hotel apa, ya, mau berapa hari, di mana, ya, itu sudah ada fasilitasnya sekarang, terjadi perubahan dari kebijakan dari pemerintah Saudi. Tapi kalau untuk haji, secara aturan negara pun barangkali tidak diperbolehkan yang saya tahu ya. Tahun kemarin ada yang melakukan itu, dan sampai di sana ada ribuan orang yang akhirnya dipulangkan lagi ke Indonesia. Padahal yang dikeluarkan biayanya tidak sedikit. Maka lebih baik menurut saya bersabar ya, berusaha apa namanya menunggu ya, berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang ucapan insya Allah, katanya tidak boleh kita mengucapkan insya Allah kalau kita memang tidak niat ingin datang. Betul. Kalau tidak ada niat datang, ya kita bilang saya gak bisa datang. Jangan sampai kita katakan insya Allah. Insya Allah itu untuk sesuatu yang besar kemungkinan akan terjadi. Ya, kecuali ya, apa namanya, mungkin sekian persennya, 1%, 2% itu ada sesuatu yang tidak kita sangka. Tapi kalau kita tidak bisa datang, ya ucapkan sejak awal apa, saya tidak bisa datang. Kalau bisa datang, ya ucapkan saya bisa datang insya Allah. Allah alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah umroh tapi tidak sama suami karena saya tidak punya kami bersama rombongan. Apakah umrohnya sah? Itu sudah kita bahas sebelumnya. Kalau memang tidak ada mahram yang mendampingi, kalau di mazhab Imam Syafi'i diperbolehkan ya bersama sekelompok wanita yang muslimah. Ya, yang menjaga kehormatan, menjaga kesucian. Allah alam bissawab. Baik. Barangkali ini yang bisa kita bahas di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah berikan kita semua keikhlasan, ilmu yang bermanfaat, istiqomah untuk terus mencari ilmu ya, apalagi di zaman media seperti ini. Banyak media-media ataupun kajian-kajian yang dibuka, maka mari sama-sama kita bersemangat untuk menghadiri majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat dan mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan untuk bisa istiqomah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.